apa hukumnya atau dari sisi adab dan fikih seseorang yang ngupil di saat sholat, Allah musta'an, ya, atau di majelis ilmu. Ini kebiasaan yang buruk, ya, kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan, apalagi saat sholat di majelis. Jelas juga tidak baik, kotor, jorok, ya kan? Dia nggak sadar, dia sendiri sangat menikmati perbuatan itu mungkin, ya. Tapi sekali lagi itu perbuatan yang tidak beradab di majelis ilmu, apalagi di sholat, saat sholat, ya. Jadi kalau ada yang punya kebiasaan itu, tinggalkan kebiasaan tersebut. Kalau ada yang punya kebiasaan tapi nggak sadar, jadi ingatkan, ya. Ada teman kita yang begitu, mungkin dia nggak sadar karena begitu apa asyik dengan perbuatannya. Ya, kita ingatkan supaya tidak seperti itu.